Ada pertanyaan? Bismillah, ana tidak bisa terjun dalam dakwah karena terbatasnya ilmu. Ana cuma bisa menginfakkan sedikit dari harta untuk kemajuan dakwah. Apakah dapat keutamaan seperti yang langsung terjun dalam dakwah? Insyaallah akan mendapatkan keutamaan juga. Ya, tentu untuk besar kecilnya keutamaan yang diperoleh, Allah Maha tahu. Kita enggak bisa menentukan, ya. Bisa jadi sesuatu yang kita perkirakan kecil di sisi Allah ternyata besar. Karena Allah Maha tahu segala sisinya. Kita mengetahui dari sedikit yang kita tahu. Karena itulah, ya, jangan ada yang meremehkan amal apapun yang bisa kita lakukan dalam dakwah. Insyaallah masing-masing akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Besar kecilnya itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Mungkin keikhlasan, mungkin kebutuhan dakwah kepada perbuatan itu, kebutuhan manusia kepadanya, dan banyak hal. Allah yang Maha tahu. Maka sekali lagi, jangan ada putus asa atau menganggap sepele dalam amalan-amalan yang kita lakukan. Apa sebab yang bisa menguatkan atau melemahkan ta'awun dalam dakwah, dan apa yang terjadi bila ta'awun tidak berjalan baik? Ya, yang melemahkan atau menguatkan itu kembalinya kepada yang ada dalam diri kita masing-masing. Kita akan menjadi semangat ketika kita termotivasi oleh ayat-ayat dan hadis-hadis, dan kita diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal. Dan sebaliknya, kita akan tidak termotivasi ketika kita tidak perhatian dengan pahala-pahala itu. Ya, karenanya kita sebagai seorang muslim ingat selalu pahala-pahala yang Allah janjikan. Berusaha untuk meraih pahala-pahala itu, kita akan kuat. Dan kita tidak akan menoleh kepada yang lain mungkin. Selama kita ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi dan mengharap pahala-pahala Allah. Sekalipun semua orang tidak melakukannya, mungkin kita sendiri akan melakukannya. Lihatlah para Nabi. Tentu para Nabi mendapat taufik dari Allah Azza wa Jal dan mendapat tugas dari Allah Azza wa Jal. Para Nabi yang seperti kita ketahui, seperti dalam hadis yang insya Allah juga antum pelajari, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahat." Saya melihat seorang Nabi dan bersamanya hanya sekitar 10 orang. Wara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan. Aku juga melihat seorang Nabi dan bersamanya hanya 1-2 orang. Wara'aitun nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Dan aku juga melihat seorang Nabi dan tidak ada yang bersamanya seorang pun. Apakah kemudian Nabi-Nabi itu lemah? Tidak. Tetap semangat mengemban amanah dakwah ilallah. Padahal tantangannya besar. Dia tidak menoleh. Kenapa enggak ada yang mau bantu? Kenapa enggak ada yang mau ikut? Kenapa orang tidak peduli? Apa mereka tidak butuh pahala? Ya. Seorang yang sudah ikhlas karena Allah Azza wa Jal, mengharapkan pahala dari Allah, dia tidak akan menoleh-noleh kepada yang lain sehingga mempengaruhi semangatnya dan menjadi lemah. Bahkan mungkin dia akan lakukan apa saja yang dia mampu dilakukan demi memperoleh pahala. Nah, jadi itulah yang membuat lemah atau semangatnya ta'awun. Ya. Dan sebagai seorang yang berta'awun juga perlu diketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis An-nasu ka'ibli mi'ah la takadu tajidu minha rahilah. Apa yang semakna dengan itu? Manusia itu ibaratnya 100 ekor unta. Hampir-hampir dari 100 itu kamu enggak dapati satu saja yang betul-betul kokoh kuat. Ya. Subhanallah, ternyata begitu memang. Dari pengalaman yang kita jalani, mungkin di suatu tempat, suatu daerah, kita melihat banyak yang mendengarkan taklim. Banyak. Tapi yang betul-betul mau berbuat, berkorban, 1-2 orang. Dan itu-itu saja. Dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, ya itu-itu saja. Yang lain kemana? Ya jadi pendengar setia. Mau berbuat? Ya sebentar, pikir dulu. Dan seterusnya. Itulah yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. An-nasu ka'ibli mi'ah. Begitulah manusia. Orang yang tangguh, kokoh, siap berkorban bisa dihitung. Alhamdulillah kalau ternyata Allah jadikan kita yang rahilah tadi. Ya. Artinya yang kokoh, tangguh, siap menanggung beban dan berkorban. Kalau Allah jadikan kita yang seperti itu, alhamdulillah nikmat besar. Semoga itu yang dimaksud oleh Nabi SAW, inna minan nas mafatih lil khair maghalik lisyarr fatuba liman ja'alallah mafatihal khairi ala yadai. Sesungguhnya di antara manusia ada pembuka-pembuka kebaikan dan penutup-penutup keburukan. Maka beruntunglah bagi orang yang Allah jadikan pembuka kebaikan itu di dua tangannya. Walhamdulillah. Ya, sehingga jangan kemudian malah menoleh ke kanan dan ke kiri, kok enggak ada yang bantu, kalau gitu ana juga enggak mau. Kalau semua mundur, ana ikut mundur. Ya. Kalau semua lemah, ya bagaimana saya mau kuat? Tidak. Tidak begitu. Justru semangatkan diri kita, ihris 'ala ma yanfa'uk. Semangatlah pada perkara yang bermanfaat bagimu. Dan justru doronglah oleh orang lain, jangan dia ikut lemah. Jangan terpengaruhi dalam keburukan, tapi pengaruhi dengan kebaikan dirimu dan orang lain. Begitulah yang semestinya dilakukan. Bagaimana mengatasi beratnya ta'awun dalam dakwah? Terkadang kita lebih suka membelanjakan harta ke jalan yang mubah ketimbang membelanjakan dalam dakwah. Ya, kembali kepada at-tarhib wa targhib. Hal yang memotivasi atau mengancam dalam hal ini. Ingat hal-hal yang memotivasi, ayat-ayat, hadis-hadis. Ingat itu. Jadikan di depan mata kita. Jadikan itu sebagai tempat bertolak kita dalam beramal. Insyaallah kita akan lebih mengutamakan dalam dakwah ini daripada yang lain. Tentunya tanpa kita mengesampingkan sesuatu yang wajib untuk diri kita dan keluarga kita. Bolehkah saya memanggil Ustadz untuk mengasuh anak saya meski beliau belum pernah belajar ke luar negeri? Ya, selama agamanya bagus, akhlaknya bagus, boleh saja. Ya, gak mesti dan gak syarat seorang harus belajar di luar negeri dulu. Wallahualam. Apa hukum memakai tanah pemerintah atau tanah garapan yang belum izin? Kalau tanah milik pemerintah, misalnya tanah perhutani, ya, kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi kita, cocok tanam, hasilnya kita ambil, ya tentunya harus dengan izin. Wallahu'alam, ya, karena itu bukan milik kita. Saya juga kurang tahu seperti apa prosedurnya. Yang jelas, kalau bukan milik kita, kita tidak boleh menggunakannya kecuali dengan izin yang punya. Dan yang terakhir di sini, saya perlu ingatkan di sini untuk soft sholat, ya, untuk kita di sini dan yang lain mungkin bisa dengar soft sholat kita yang sampai saat ini kita masih tetap dianjurkan sesuai protokol kesehatan dan seperti yang kita telah jelaskan, ini kondisi darurat. Dan seperti yang kita tahu bahwa al-darurah atau al-darurat tubihu al-mahdurat, sesuatu yang darurat-darurat itu menjadikan bolehnya sesuatu yang terlarang, ya. Namun kaidah ini juga harus dikaitkan dengan kaidah lain, ad-darurah tuqaddar biqadariha. Suatu darurat itu harus diukur dengan kadarnya. Contoh di sini, di luar ini misalnya kata ulama kita, misal maitah, ya, bangkai, asalnya dilarang, haram. Tapi karena darurat, ada orang yang kalau tidak makan dia bisa mati, misalnya. Atau akan jatuh sakit yang berakibat cukup fatal. Maka dia boleh memakan maitah atau bangkai, atau dengan kata lain hewan yang tidak disembelih dengan sembelihan syar'i. Ya. Jadi yang terlarang itu akhirnya dibolehkan karena ada suatu kondisi darurat. Tapi darurat itu tuqaddar biqadariha, diukur dengan sesuai ukurannya. Artinya, ya, dia dibolehkan makan darinya sekedar untuk menghilangkan atau menghindari bahaya tersebut. Kalau dia misalnya cukup dengan memakan seperempat ayam yang tidak disembelih secara syar'i, ya itu saja yang boleh, nggak boleh melebihi itu. Ini namanya ad-darurah tuqaddar biqadariha. Ya. Faman itturra ghayra baghin wala 'adin fala itsma 'alaih. Kata Allah Azza wa Jalla dalam ayatnya. Nah, begitu pula kembali kepada soft salat, ya. Ini kondisi darurat. Yang pada asalnya soft kita adalah apa? Soft yang rapat. Karenanya sebelum ada ketetapan pihak pemerintah, ya, termasuk di Saudi Arabia. Sebelum ada ketetapan dari pemerintah dan fatwa ulama yang mendasarinya, maka sebagian ulama berfatwa soft seperti ini tidak boleh dan bahkan sholatnya bisa batal. Kenapa? Disamakan dengan apa? Dengan seorang yang sholat sendirian di belakang shof, yang telah dihukumi oleh Nabi sholatnya batal. Terpisah dari shof. Ya, terpisah dari shof. Sholatnya batal. Ya. Ini kondisi ketika normal. Tapi ketika darurat, ya, berjarak seperti ini menjadi boleh karena darurat. Nah, darurat ini harus sekadarnya, jangan berlebihan. Kalau ada yang berlebihan, akhirnya bisa kembali kepada hukum enggak boleh. Haram. Bahkan bisa jadi sholatnya juga batal tadi. Ya, ibarat yang tadi makan sembelihan yang tidak syar'i. Kalau tadi kita umpamakan maksimalnya 1/4 misalnya, dia sudah tercukupi dengannya. Ketika dia melebihi itu, makan lagi, maka menjadi haram. Menjadi haram karena sudah tidak sesuai kadar yang dibolehkan. Nah, begitu pula tadi shaf salat, ya. Fatwa ulama membolehkan dalam jarak yang seperti kita ketahui. Kalau kita melampaui jarak-jarak tersebut, kita khawatirkan sholat kita akan batal. Sholat kita tidak sah. Kita kembali kepada yang terlarang. Nah, saya ingatkan ini karena beberapa kondisi saya dapatkan, ya. Baik di masjid sini atau masjid sana, kadang ada yang bermudah-mudahan, ya, sehingga misalnya terhalangi oleh keset, ya. Padahal keset itu letaknya di tengah. Akhirnya tidak ditempati, dilewati saja. Jadi shofnya sana sama sana. Tengahnya kosong. Ya. Atau shof depan ada sekian kosong, dilewati saja. Mau menempati tempat-tempat yang lain. Misalnya di sini, misalnya saya enggak pernah melihat tapi katanya ada. Ya. Shof-shof depan belum. Ya, tapi sudah di belakang sana, di luar. Sudah sholat di sana, nempati di sana. Yang depan belum. Ini sudah di luar darurah kalau seperti ini. Ini bukan darurah tuqaddar biqadariha kalau seperti ini. Ini dikhawatirkan sholatnya tidak sah. Ya. Jangan bermudah-mudahan. Kita dibolehkan seperti ini karena darurah, maka ikuti ukurannya. Selama shof-shof di depan masih kosong, penuhi. Ya, dengan jarak seperti ini. Jangan sampai ada yang sholat memisahkan diri. Ya. Jangan sampai. Begitu pula misalnya yang di teras, ya. Di masjid sana, enggak tahu di sini ada yang mengikuti atau tidak. Semoga disampaikan kalau ada yang mengikuti. Ya, misalnya teras ruang tamu. Tidak bisa orang sholat di situ begitu saja. Kecuali ketika shof-shof itu sudah terpenuhi dan akhirnya meluas ke sana, baru boleh. Ya. Karena apa? Karena meluas. Kalau tiba-tiba di sana terpisah, sementara shof-shof yang lain masih ada yang nyambung, maka tidak boleh. Dikhawatirkan sholatnya bisa batal. Nah, karena itu ayyuhat thalabah hafizakumullah, perhatikan masalah ini. Ya, sayangi diri kita, sayangi sholat kita. Siapa yang tega terhadap diri kita masing-masing kalau ternyata sholat kita tidak diterima oleh Allah Azza wa Jal. Ya. Jadi, ini adalah nasihat yang ingin saya sampaikan, mumpung saya ingat. Semoga menjadi perhatian kita semuanya. Dan untuk sini misalnya, ini ruang utama, ini penuhi dulu. Ya. Nanti ini sudah penuh, meluber ke samping. Ya. Meluber ke samping, kiri kanan. Baik, kemudian ke belakang. Begitu. Jangan memisahkan sebelum sof-sof yang lain terpenuhi. Wallahu'alam. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Dan saling menasihati. Jangan nunggu ustaz datang, ustaznya yang nasihati. Kalau tidak ustaz, tidak ada yang nasihati. Tidak. Antum semua mas'ulun amam Allah. Wal mu'minun wal mu'minat. Ba'aduhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Antum semuanya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jangan takut kepada siapapun. Jangan pekiwuh kepada siapapun. Hada dinullah. Ini agama Allah Azza wa Jal. Ya. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.